الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد. Kita masih membahas bantahan terhadap kaum Mu'attilah yang meniadakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala baik itu sebagian maupun secara keseluruhan. Pada pertemuan yang terakhir kita telah sebutkan beberapa konsekuensi yang batil dari prinsip al-mu'attilah. Ya. Yang pertama kita sebutkan bahwa ahlu ta'til tidaklah dia menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu melainkan apa? Kemarin kita katakan dia melakukan tasbih terlebih dahulu. Ya, dan tasbih ini merupakan sebuah penyimpangan, bahkan dinukilkan dari Nu'aim Ibn Hammad Al-Khuzai rahimahullahu taala bahwa tasbih ya man syabbahallahu bi khalqihi faqad kafar. Barang siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya maka dia telah kafir. Apa yang menyebabkan Al-Mu'attilah menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala? Dia ketika membaca nas-nas sifat ya dalam Al-Qur'an maupun dalam sunah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia langsung melakukan tasbih. Padahal ini terlarang. Laisa kamitslihi syai', enggak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadi background mereka. Mengapa mereka melakukan takwil? Karena sebelumnya mereka telah melakukan tasbih terlebih dahulu. Kemudian konsekuensi batil dari apa yang mereka lakukan ini ketika mereka menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala atau melakukan takwil terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka konsekuensinya ya dia mengatakan bahwa akidah itu tidak dibangun dari nas-nas. Ya, akidah satu perkara yang sangat penting itu ternyata tidak dibangun dari nas, tapi dari akal. Karena nasnya berbicara seperti ini, tapi akal kita mengatakan demikian. Yang diambil adalah akal. Ya, nas dibawa kepada akal atau rasio mereka. Jadi konsekuensi yang batil dari takwil yang mereka lakukan. Padahal Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Maka kemudian kenapa mereka kemudian nas-nas ini mereka takwilkan atau mereka bawa kepada akal-akal mereka? Berarti kan Al-Quran sebagai petunjuk, sifat Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia tidak terpenuhi, sehingga perlu ditakwil dengan akal-akal mereka. Sekarang kita masuk kepada konsekuensi yang ketiga dari pemahaman takwil ini. Qala rahimahullahu ta'ala thalithan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa khulafahu ar-rasyidin wa ashabahu wa salafal ummah wa immataha kanu qasirin aw muqassirina fi ma'rifatin wa tabyini fi ma'rifati wa tabyini ma yajibu lillahi ta'ala min sifat aw yamtani alaihi aw yajuz. Ya, mereka mengatakan ya apa konsekuensi yang batil, konsekuensi yang ketiga dari pemahaman mereka bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian para khulafa ar-rasyidin kemudian para sahabat beliau demikian juga salaful ummah dan para imam-imam mereka dahulu qasirin au muqassirina fi ma'rifati wa tabyini ma yajibu lillahi ta'ala min sifat. Ya, mereka sangat tidak memperhatikan ya, sangat tidak memperhatikan untuk menjelaskan apa sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala atau yang terlarang bagi Allah Subhanahu wa taala atau yang boleh bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seolah-olah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan generasi awal Islam itu tidak punya perhatian sama sekali sehingga perlu mereka yang menjelaskan. Ya. Menjelaskan bahwa makna tangan ini adalah ini ya, makna datang adalah ini. Mereka yang menjelaskan. Keterangan-keterangan seperti ini tidak didapatkan dari para salaf, tidak disampaikan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka mengatakan ya sudah kita yang lebih mengetahui daripada para nabi daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita yang lebih paham daripada para sahabat, kita yang lebih paham daripada a'immah. Ya, karena dahulu mereka tidak berbicara ya tentang masalah sifat ini menurut mereka, padahal apa mereka para salafun salih ridwanullah alaihim ajmain sudah berbicara tentang permasalahan sifat. Tapi apa? Mereka menetapkan maknanya. Menetapkan maknanya, tidak melakukan takwil. Hanya saja ketika para salaf tidak ditemukan ada asar mereka melakukan takwil terhadap sifat-sifat Allah, ya, maka mereka konsekuensi dari mereka melakukan takwil menunjukkan bahwa para salaf ya itu tidak memiliki perhatian terhadap permasalahan nama dan sifat. Paham enggak? Kita sekarang masuk ke dalam logika mereka. Ya, kalau kita membenarkan logika mereka bahwa takwil yang mereka lakukan ini lebih baik daripada mereka melakukan takwil, ya, kalau kita benarkan takwil yang mereka lakukan bahwa ini memberikan konsekuensi bahwa para sahabat dahulu, para salafus saleh ridwanullah alaihim ajmain berarti tidak memahami atau tidak memiliki perhatian sama sekali dalam permasalahan nama dan sifat, sehingga merekalah yang pertama kali memberikan perhatian terhadap nama dan apa dalam masalah nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala dengan menjelaskan atau melakukan takwil. Idza lam yarid anhum harfun wahidun fima dhahaba ilaihi ahlu ta'til fi sifatillahi ta'ala wasammuhu ta'wilan. Ya. Kenapa bisa kita katakan seperti ini bahwa para sahabat itu konsekuensinya bahwa para sahabat itu sama sekali tidak punya perhatian terhadap asma wa sifat karena tidak didapatkan sama sekali dari mereka melakukan ta'wil. Ya. Kita enggak mendapati salaf itu melakukan ta'wil sebagaimana yang dilakukan oleh khalaf. Nah, kalau misalnya kita apa tidak didapatkan sama sekali riwayat dari para salaf melakukan takwil, berarti konsekuensinya apa? Oh, ternyata para salaf tidak punya perhatian dalam permasalahan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini konsekuensi batil dari apa yang dilakukan para ahlu takwil. Ya. Padahal apa yang sesungguhnya? Sesungguhnya mereka berbicara tentang masalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak melakukan takwil sebagaimana yang dilakukan oleh khalaf, ya, oleh orang-orang belakangan. Ya. Amir ruha kama ja'at, kata sebagian salaf. Ya, biarkan nas-nas sifat itu sebagaimana maknanya. Ya, seperti maknanya. Nah, mereka melakukan takwil. Jadi ada tambahan, ya, ada tambahan. Para salaf tidak pernah melakukan takwil. Ya, kalau para salaf tidak pernah melakukan takwil, kemudian mereka melakukan takwil, berarti konsekuensi dari statement ini, para salaf tidak melakukan takwil, kemudian mereka melakukan takwil, ini menunjukkan kekurangan pada salafun as-saleh ridwanullah alaihim ajma'in. Dan itu benar-benar ada pada mereka. Mereka mengatakan bahwa salaf itu aslam, lebih selamat. Tapi khalaf itu lebih a'lam dan ahkam, lebih berilmu dan lebih berhikmah. Karena mereka melakukan takwil. Salaf itu diam aja, kata mereka. Aslam, lebih selamat. Sedangkan kami, khalaf, itu lebih apa? Lebih a'lam dan lebih ahkam. Karena melakukan ta'wil terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Padahal tentunya yang aslam itulah yang ahkam. Yang aslam itulah yang a'lam. Ya. Yang paling selamat itulah yang paling berilmu. Yang paling selamat itulah yang penuh dengan hikmah. Ya. Gak mungkin sesuatu yang lebih berilmu, kemudian lebih hikmah, kemudian kok tidak lebih selamat, kan? Ya, pasti apa yang lebih berilmu dan lebih penuh dengan hikmah itulah yang akan selamat. Ya, jadi ini konsekuensi batil dari takwil yang mereka lakukan, bahwa konsekuensinya bahwa para salaf itu tidaklah lebih baik. Para salaf itu tidaklah lebih baik daripada mereka, ya, karena para salaf tidak berbicara tentang permasalahan sifat menurut mereka. Wahida idzin imma an yakuna an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'ur rasyidun wa salaful ummah wa aimmatuha qasirina li jahlihim bidzalik au ajzihim an ma'rifatihi au muqassirina li adami bayanihim lil ummah wa kilal amrayn batil. Maka ketika para salaf tidak berbicara tentang masalah takwil, tidak mentakwilkan sifat Allah Subhanahu wa taala, maka konsekuensinya ada dua. Konsekuensi yang pertama bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian juga para khulafaur rasyidin dan juga para salaful ummah dan para imam mereka, ya, meremehkan permasalahan ini karena kebodohan mereka dan ketidakmampuan mereka untuk mengetahuinya. Jadi tuduhan kepada salafus saleh, ya, bahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan takwil terhadap sifat Allah Subhanahu wa taala, demikian juga para salafun saleh ridwanullahi alaihim ajmain tidak melakukan takwil terhadap sifat Allah Subhanahu wa taala, maka ya menunjukkan ini apa mereka bodoh atau lemah, ya, tidak memiliki kemampuan untuk mentakwil sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa imma, atau yang kedua, muqassirina li adami bayanihim lil ummah. Atau konsekuensi yang kedua, bahwa mereka tahu tapi tidak menjelaskannya kepada umat. Karena memang tidak diriwayatkan mereka melakukan takwil. Yang melakukan takwil itu orang-orang belakangan. Maka ketika para salaf tidak melakukan takwil, ya, bisa muncul dua tuduhan. Pertama, mereka memang tidak tahu. Yang kedua, mereka tidak menjelaskannya kepada umat. Wakila amroin batil. Dan dua konsekuensi ini batil. Gak mungkin Nabi SAW dan para sahabat gak paham tentang permasalahan sifat. Demikian juga mereka, gak mungkin mereka gak menjelaskannya kepada umat. Ya, karena ini masalah akidah, masalah yang sangat penting. Ya. Sehingga apa yang kalian lakukan itu sebetulnya gak ada pada zaman salaf memang. Ya. Bukan seperti apa yang kalian pahami itu yang benar. Para salaf tidak memahami permasalahan sifat seperti apa yang kalian pahami. Mereka memang tidak melakukan takwil. Bukan karena kebodohan mereka, bukan karena mereka enggan menjelaskannya kepada umat, tapi memang karena mereka tidak melakukan takwil. Selesai masalah. Paham tuh? Paham ya, insyaallah? Ya. Jadi ini konsekuensi batil, konsekuensi yang sangat batil dari ahlu takwil. Ya, kalau kita memahaminya secara lebih mendetail, bahwa tidak hanya sekedar permasalahan sifat, tapi masalah akidah. Nanti konsekuensinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para salafun shalih ridwanullah alaihim ajma'in berarti tidak paham tentang masalah sifat sehingga mereka tidak menjelaskannya atau mereka menyembunyikan penjelasan tersebut, ya, karena agak warid mereka melakukan takwil. Kemudian konsekuensi yang keempat, ya, rabi'an anna kalamullah wa rasulahu laisa marja'an linnas fi ma ya'takidunahu fi rabbihim wa ilahihim alladhi ma'rifatuhum bihi min ahammi ma ja'at bihi asy-syara'i' bal huwa zubdatur risalat. Bahwa kalamullah, demikian juga kalam rasulnya sallallahu alaihi wasallam, firman Allah dan ucapan rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ya, bukanlah sebagai marja', apa marja', sebagai sumber pengambilan rujukan, ya, bahwa ucapan Allah, firman Allah dan sabda Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tidak bisa dijadikan sebagai rujukan bagi manusia, terutama dalam permasalahan-permasalahan yang harusnya mereka berakidah dengan perkara tersebut, ya, berkaitan dengan keyakinan mereka tentang Rabb mereka, tentang ilah mereka, di mana, ya, mengenal akidah yang benar tentang Rabb mereka ini termasuk ahammi ma ja'at bihi syara'i, termasuk perkara yang penting yang dengan itulah syariat ini, ya, diturunkan. Bal huwa zubdatur risalat, bahkan ini merupakan intisari dari risalah, ya, mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengetahui konsekuensi kita, ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ini termasuk intisari dari risalah yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana mungkin Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak dijadikan sebagai sandaran, tidak dijadikan sebagai rujukan dalam permasalahan akidah? Ya, wa innama al-marja tilka al-uqul al-muttaribah wal-mutanaqidah. Akan tetapi ternyata menurut mereka marja atau referensi atau rujukan untuk mengambil akidah adalah akal-akal yang saling, yang terjadi kegoncangan padanya dan terjadi kontradiksi di dalamnya. Ya, kan takwil itu kembali kepada akal. Ya, Al-Asy'ariyah contohnya, ya, mereka tidak menolak semua sifat. Ya, makanya ada sifat 20, ada sifat berapa? 13 atau berapa, ya. Ada sifat 20 lah misalnya. Artinya mereka tidak menolak sifat Allah Subhanahu wa taala secara keseluruhan. Nah, lantas apa yang menjadikan mereka menetapkan sifat 20? Akal. Ini bisa diterima oleh akal, ini enggak bisa diterima oleh akal. Makanya ada sifat 20 bagi Allah Subhanahu wa taala. Marja'nya bukan dalil tapi akal. Apa yang bisa diterima oleh akal mereka tetapkan, apa yang tidak bisa diterima oleh akal mereka, ya, mereka tolak. Ya, mereka tolak. Nah, ini satu hal yang kontradiksi. Bagaimana mungkin permasalahan akidah, ya, marja'nya atau rujukannya adalah akal? Kalau mereka menganggap bahwa takwil itu benar, konsekuensinya bahwa Al-Quran dan As-Sunnah tidak bisa dijadikan sebagai referensi. Tapi yang dijadikan sebagai referensi adalah akal-akal manusia yang saling berbeda dan saling kontradiksi. Wa ma khalafaha. Ya. Ternyata yang jadikan marja adalah akal-akal yang saling kontradiksi dan apa yang justru menyelisihi kalamullah dan kalam Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Fasabiluhu at-takdzib in wajadu ya ila dzalika sabila. Maka ketika mereka mendapatkan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah, maka jalan yang mereka tempuh adalah mendustakan dalil-dalil tersebut. Kalau mereka mampu untuk mendustakannya. Atau au tahriful ladzi yusammunahu ta'wilan, atau cara yang kedua adalah dengan melakukan tahrif yang mereka sebut sebagai takwil. Ya. Illam yatamakkanu min takdzibihi, kalau mereka tidak mampu untuk mendustakannya. Jadi kalau enggak bisa mereka tolak, mereka lakukan takwil. Kalau tidak mampu mereka tolak, maka mereka melakukan takwil terhadap nas-nas Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Paham konsekuensi yang keempat? Ya, ringkasnya ketika dia menganggap bahwa mazhab takwil inilah yang benar, ya, takwil itu kan kembali kepada akal. Ya, takwil sifat-sifat Allah itu kembalinya kepada akal. Kalau dia katakan bahwa takwil adalah mazhab yang benar, konsekuensinya Al-Qur'an dan As-Sunnah tidak bisa dijadikan sebagai rujukan dalam permasalahan sifat. Ya. Wah, berat konsekuensinya. Gimana enggak apa gimana mungkin Al-Qur'an dan Sunnah dalam permasalahan yang sangat penting berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dijadikan sebagai rujukan. Lantas apa rujukannya? Takwil yang bersumber dari akal manusia yang saling kontradiksi. Yang saling kontradiksi. Khamisan, kemudian yang kelima. Innahu yulzamu minhu jawazu nafi ma athbathahu Allah wa rasuluh. Konsekuensi yang batil dari takwil ini bahwa bolehnya menafikan apa yang telah tetap dari Allah dan Rasul-Nya. Ya, bolehnya menafikan apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ada khabar, ya, Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bahwa nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala datang. Wa ja'a rabbuka wal malaikatu shaffan shaffa. Maka Rabb-mu ya akan datang ya bersama malaikat. Demikian juga yanzilu rabbuna tabaraka wa taala, turunnya Allah Subhanahu wa taala, mereka nafikan. Ya, semuanya boleh dinafikan. Maka disebutkan oleh beliau, fayuqalu fi qawlihi ta'ala wa ja'a rabbuka innahu la yaji. Maka ketika dikatakan wa ja'a rabbuka dan Rabb-mu itu telah datang. Ya. Maknanya apa? Innahu la yaji. Menurut mereka maknanya bukan Allah datang, lihat. Ya. Nasnya secara jelas mengatakan wa ja'a rabbuk. Rabb-mu datang. Nah, bukan Allah yang datang. Ya. Tapi yang datang apa? Maghfirahnya, ampunannya atau apanya, ya. Jadi secara kalau kita lihat dengan pandangan yang mendetail, mereka menafikan apa yang disampaikan dalam Al-Qur'an. Wa ja'a rabbuk. Jelas, dan Rabb-mu datang. Ya. Tapi mereka menafikan majinya Allah Subhanahu wa taala. Qala wa fi qawlihi ta'ala yanzilu rabbuna kulla lailatin ila sama'id dunya. Demikian juga dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa Rabb kita turun pada setiap malam ke langit dunia. Innahu la yanzil. Ya. Li'anna isnadal maji wa nuzul ilallahi majaz indahum. Ketika dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala turun, ya Rabb kita turun ke langit dunia setiap malam, maka mereka mengatakan Allah enggak turun. Karena ini maksudnya adalah majaz, ya, kiasan saja. Yang datang itu, yang turun itu adalah rahmatnya. Ya, yang datang itu adalah rahmatnya. Nah, ketika dia mengatakan yang datang itu rahmatnya, berarti apa? Dia menafikan turunnya Allah Subhanahu wa taala. Padahal nasnya mengatakan dengan jelas yanzilu rabbuna. Ya, Rabb kita turun ke langit dunia. Ya. Kenapa mereka melakukan takwil terhadap turunnya Allah Subhanahu wa taala? Karena mereka sudah punya gambaran tasbih terlebih dahulu. Allah turun seperti turunnya kita. Ya. Allah turun seperti turunnya makhluk. Makanya, oh ini gak mungkin. Kemudian mereka mengatakan bahwa yang turun itu adalah rahmatnya, yang turun itu adalah ampunannya. Ya, berakal dari tasbih terlebih dahulu. Ya, berakal dari perspektif mereka, kalau kita menetapkan sifat turun, berarti apa? Allah seperti makhluk. Maka dilakukan takwil. Nah, tanpa mereka sadari ketika mereka menafikan ya turunnya Allah Subhanahu wa taala kemudian mentakwilnya dengan turunnya rahmat, dengan turunnya ampunan, mereka sudah melakukan apa? Penafian terhadap apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, wa azharu alamatil majas indal qailina bihi sihhatu nafyih. Ya, dan tanda majas yang paling tampak bagi orang-orang yang berpendapat adanya majas adalah sihhatun nafyi, bahwa nasnya itu boleh ditolak. Ya, turunnya Allah ditolak, tapi dengan diganti dengan apa? Turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa nafyu ma atsbathahu Allah wa rasuluhu min abtalil batil. Ya, menafikan apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, maka ini merupakan kebatilan yang terbesar. Ya, tanpa disadari dia telah menafikan ya apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Seperti Ar-Rahman al-Arsy istawa. Ya, saya kemarin dapat dialog orang mengkafirkan. Mengkafirkan orang yang mengatakan bahwa Ar-Rahman itu beristiwa di atas arsy-Nya. Kafir itu kata dia. Orang barang siapa yang mengatakan Allah istiwa di atas arsy-Nya kafir kata dia. Padahal ayatnya berbunyi apa? Ar-Rahman al-Arsy istawa. Kita menetapkan sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Quran dikafirkan oleh mereka. Ya. Padahal yang menafikan apa? Menafikan ketetapan Allah itu siapa? Mereka. Nas Al-Qurannya seperti itu mengatakan Ar-Rahman al-Arsy istawa. Ya. Kemudian mereka yang mengatakan, oh itu maksudnya bukan istawa, tapi istaula, menguasai. Ya. Sebenarnya yang kurang ajar itu siapa? Yang nggak sopan siapa? Ya, Allah mengatakan Ar-Rahman al-Arsy istawa, kemudian mereka melakukan takwil. Maksudnya istawa adalah istaula. Ya, kemudian mengkafirkan orang yang berseberangan dengan mereka. Padahal yang mengubah-ubah pemahaman tersebut adalah mereka sendiri. Tanpa sadar ketika mereka mengubah makna tersebut, mereka telah menafikan makna yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam. Wala yumkinu al-infikaki anhu bita'wilihi ila amrihi. Ya. Dan tidak mungkin untuk menguraikan atau dengan apa? Tidak mungkin untuk menguraikan atau menurunkan untuk menguraikan dari sifat nuzul tadi bita'wilihi ila amrihi, dengan ditakwilkan kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Atau apa waja'a rabbuka, ini maksudnya waja'a rabbuka ditakwil dengan makna waja'a amru rabbika. Ya. Padahal tidak mungkin untuk mentakwilnya dengan amrihi, dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu laisa fi siyaq ma yadullu alaih. Karena tidak mungkin ketika melihat siyaqnya tidak mungkin kemudian untuk dibawa kepada makna amri rabbihi waja'a rabbuka atau yanzilu rabbuna, enggak bisa dibawa kepada pemahaman seperti itu. Intinya apa, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, bahwa ketika seseorang membenarkan madhab takwil ini, dia telah memperbolehkan untuk menafikan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ini beberapa konsekuensi batil ya yang muncul dari ahlu takwil. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ya, tentang pembagian ahlu takwil, ada yang sebagian yang menolak sebagian dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ada juga yang menolak secara keseluruhan. Insyaallah besok kita jelaskan dengan lebih mendetail. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.